kamari bir datang nukudu ini asa gelap salah wayah bapak ngantungkan api-api sadaya kupu-kupu ke apalen kau warna jang-jang sorangan tapi kabe apal ku endah warna kupu-kupu ngipli di waktu nyengitan mangsa nyakitu diri anjeun teu apa teu sadar jeung embung boga rasa ieu aing nu pangalusna kaluhur teu loba catur kahandap nitah walatra tapi mantena Allah ngaistimewakeun ka diri anjeun di payuneun saholik gumujeng di angkir pastian anjen ridho karena takdir berat menang berat sedih temenang sedih rang tegerken dinten Senin anu santen asa gelap salah wayah barang keakan nudikantun lahola innalillahi kawas ku kawi rejeng temangna asa cikene sempaguyon can parat kawi sapada mugi